kembali duet manisnya Jawa Timur. Asli loh. Bersama bagusnya Jawa Timur juga ayu nih Indonesia coy. Terus ta asli loh le. Sumpah. Ayu nih rego. Kuncume coy. Diva. Enak ya. Bulan. Diva Soto Dio. Menyentuh takkan ku biarkan oh.